sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang maka mereka disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka sayangilah oleh kalian siapapun yang ada di bumi, niscaya Zat yang ada di langit akan menyayangi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ahmad dan selain mereka, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, fa rahmatul 'abdi lil khalqi min akbaril asbabi allati tunalu biha rahmatullahi. Kasih sayang seorang hamba kepada seluruh makhluk, tidak hanya kepada manusia saja, namun kepada semua makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, kasih sayang hamba terhadap makhluk termasuk dari sebab yang paling besar untuk didapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, allati tunalu biha rahmatullah. Sayang kepada semua lapisan makhluk termasuk dari sebab yang paling besar didapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, allati min athariha khairatul dunya wa khairatul akhirah, dan termasuk dari pengaruh, imbas, nilai, natijah rahmat Allah Azza wa Jalla adalah kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Wa faqduha min akbaril qawati'i wal mawani'i li rahmatillahi. Dan tidak adanya kasih sayang termasuk dari penyebab yang paling besar putus, terhalangi dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kata beliau, wal 'abdu fi ghayati ad-darurati wal iftiqar ila rahmatillah. Dan hamba tentu pada hakikat hidupnya berada pada puncak kebutuhan dan kefakiran yang sangat terhadap kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yastaghni 'anha tarfata 'ain, tidak akan pernah tidak butuh. La yastaghni 'anha tarfata 'ain, sekejap mata pun. Artinya dia butuh setiap saat. Wa kullu ma huwa fihi minan ni'ami wan difa'in niqami min rahmatillah. Bagaimana dikatakan hamba berada pada puncak kebutuhan terhadap kasih sayang Allah? Kata beliau, segala apa yang ada pada dirinya dari nikmat-nikmat dan tertolak dan tertahannya berbagai macam bentuk niqam hukuman, itu termasuk dari rahmatillah, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Famata arada ay yastabqiyaha wa yastazida minha falyamal jami'al asbabi allati tunalu biha rahmatuhu. Kata beliau, kapan saja seorang hamba ingin mengabadikan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan ingin menambahnya, maka hendaklah dia melakukan semua sebab-sebab yang dengannya akan didapat rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi kembali, kata beliau barakallahu fikum, siapa saja yang menginginkan tetap terus berada kasih sayang Allah pada dirinya dan kasih sayang Allah bertambah, maka hendaklah dia melakukan semua sebab-sebab untuk didapati dengannya, didapati rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tajtami'u kulluha fi qawlihi ta'ala, semuanya asbab-asbab, semua sebab-sebab itu terkumpul pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sungguh kasih sayang Allah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang dimaksud al-muhsinin, yang mereka dekat dengan rahmat Allah Azza wa Jal? Wahum, kata beliau, al-muhsinun fi ibadatillahi, al-muhsinun ila ibadillahi, wal-ihsanu ila al-khalki atharun min athari rahmatil abdi bihim. Kata beliau barakallahu fikum, mereka al-muhsinin adalah orang-orang yang ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ini satu catatan yang sangat penting barakallahu fikum yang harus dilakukan untuk menjaga, memelihara dan menambah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup Anda meluapkan kasih sayang kepada semua pihak, kepada semua makhluk. Namun intinya adalah bagaimana engkau berlaku ihsan kepada Allah Jalla wa Ala dalam ibadah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun ihsan dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini bentuk ihsan dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, engkau meyakini dia melihat engkau. Ini ihsan dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka termasuk dalam ihsan adalah al-ihtimam, ya, memberikan perhatian yang tinggi kaitannya dengan ibadah kepada Allah barakallahu fikum, dan meletakkan ibadah kepada Allah tersebut dalam kebutuhan hidup yang paling teratas. Terkadang barakallahu fikum, ya, tentu kita melihat syabab, syababah kita rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang sudah menjadi aba, ihtimamnya terhadap ibadah itu tidak seperti ihtimamnya terhadap dunia. Terkait dengan urusan dunia, luar biasa semangatnya. Dia tidak ada istilah afwan, tidak ada istilah sakit, tidak ada istilah pusing, tidak ada istilah sibuk, tidak ada istilah ini. Apabila dunia telah memanggil. Tapi terkait dengan panggilan Allah Jalla wa'ala, terkadang tidak diberikan perhatian yang dalam. Para pemuda-pemuda kita, para pemudi-pemudi kita, mungkin dari kita al-aba barakallahu fikum. Maka jikalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Jalla wa'ala, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala harus benar-benar dijaga dan dipelihara. Harus dijaga barakallahu fikum. Ya, jikalau kita benar-benar terpanggil di saat ajakan sepak bola, main di lapangan, ke pantai, wah, maka di saat panggilan Allah Jalla wa'ala datang, harus lebih dari itu. Termasuk panggilan Allah Jalla wa'ala adalah hudur majalis ilmu. Menghadiri majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan terlalu sering membuat alasan di dalam hidup. Jangan terlalu sering membuat alasan di dalam hidup. Kalau alasan-alasan demi alasan kita buat, barakallahu fikum, kita akan dihukum oleh Allah Jalla wa'ala dengan dihalangi dari berbagai macam kebaikan. Ini kan mengerikan. Sesuatu yang sangat menakutkan di dalam hidup. Dalam kondisi ibadatullah itu merupakan kebutuhan yang paling puncak, namun kita menganggapnya kebutuhan yang di nomor sekiankan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi bahwa perkara yang pertama kali dengannya akan mendapatkan kasih sayang Allah Jalla wa'ala di saat kita al-muhsinun fi ibadatillah. Al-muhsinun fi ibadatillah, yaitu berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita menjaga hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa ta'ala, ya bagaimanapun barakallahu fikum, ya apa namanya, kebutuhan kita terhadap hajat dunia, maka kebutuhan ini adalah yang paling tinggi dan yang paling besar. Setelah kita buktikan di dalam hidup bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh kasih sayang Allah Jalla wa'ala, kalau sudah. Tapi kalau belum, ya ini yang harus kita wujudkan. Karena bagaimanapun engkau memoles kasih sayangmu kepada makhluk, sementara engkau tidak benar-benar menjaga kasih sayangmu atau muhsihsan engkau kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, itu akan lemah, lemah, dan lemah. Akan bisa hilang seketika. Kenapa? Di saat yang engkau sayangi ini berbuat jelek, tidak ada lagi pintu kasih sayang engkau padanya. Engkau anggap dia musuh. Engkau harus injak-injak dia. Engkau harus hinakan. Engkau harus jatuhkan barakallahu fikum. Engkau rendahkan dia. Tidak ada pintu baginya untuk engkau menolong, membelainya, memberikan kasih sayang dirimu rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Nah, ujian besar kaitannya dengan ini terkait dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga, setannya itu gede-gede. Setannya besar barakallahu fikum. Persoalan kecil akan bisa menjadi besar. persoalan yang remeh akan bisa menjadi berat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ya jangan sampai ketika ada problem rumah tangga antara dia, kan setan terus pasang status ini, status itu, nyinggung ini, nyinggung itu, sebar sini. Waduh, semua orang bisa membaca. Sedunia bisa membaca statusnya. Sebagai seorang mukmin yang mengerti betapa mulianya ikatan rumah tangga, betapa tingginya barakallahu fikum Allahu jalla wa ala meletakkannya, kok malah kita rendahkan karena ada setan gepeng di depan kita. Kita pakai untuk kemudian membongkar isi dalam rumah kita sendiri. Maka itu tentu tidak pantas barakallahu fikum dilakukan oleh seorang sunni, oleh seorang sunniyah yang telah mengerti tentang ilmu agama, tentang bagaimanakah kedudukan ikatan pernikahan itu, betapa agung dan tinggi barakallahu fikum di dalam pandangan agama. Maka ujiannya adalah sangat besar. Maka disinilah dibutuhkan kedua belah pihak, antara suami dan istri, untuk benar-benar menjaga ihsannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua belah pihak dituntut untuk benar-benar menjaga ihsannya kepada Allah. Tidak hanya seorang suami menuntut istrinya kasih sayang, kasih sayang istrinya, seorang istri menuntut kasih sayang suaminya, tetapi kedua belah pihak tidak menjaga kasih ihsannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum al-muhsinun ila ibadillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi penyebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu inti dari itu semua di saat kita berihsan kepada kepada Allah jalla fi'ula dalam ibadah kepadanya. Rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik kepada hamba Allah tabaraka wa ta'ala, dan tentu ini luas maknanya barakallahu fikum berbuat baik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sekecil apapun berbuat jelek dan jahat yang kita lakukan terhadap hamba Allah tabaraka wa ta'ala, apakah dengan lisan ataukah barakallahu fikum dengan tangan, tangan bentuknya pukulan atau menombak, atau barakallahu fikum menulis dengan kalimat-kalimat tajam menyakitkan, rahimani wa rahimakumullah, itu akan menjauhkan kita dari kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang kan kita tidak pernah merasa, dan terkadang kita tidak pernah menyangka dan menduga, terlebih khusus dengan goyangan lisan ini. Kita tidak menyangka, tidak menduga goyangan lisan ini menyakiti saudara kita, menyakiti saudari kita barakallahu fikum, menyakiti teman kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, betapa banyak kalimat yang itu tidak dianggap ternyata bisa menjerongkokkan, menjerumuskan ke dalam neraka barakallahu fikum 70 hari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, memasukkan ke dalam neraka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum berbuat baik kepada ibadillah, ini maknanya sangat luas. Telah disebutkan oleh beliau pada pertemuan yang telah lewat, ihsan kepada al-khalq itu adalah kafful adha. Kita berupaya untuk menahan menyakiti orang lain. Dengan apapun, kita harus berupaya menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, barakallahu fikum, tahammulul adha, berupaya untuk memikul, menanggung segala macam bentuk yang menyakitkan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Tetapi belum tentu kita bisa menahan sabar, bisa memikul orang lain menyakiti kita. Belum tentu, barakallahu fikum. Karena besarnya nilai ihsan kepada makhluk itu, barakallahu fikum, maka nilainya pula dari Allah Jalla fi'ula besar. Sekarang memikul atau memikul, menanggung segala hal yang bentuk menyakiti hidup, yang menyakitkan di dalam hidup, diperlakukan, diperbuat orang lain terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita di majelis ini belum tentu sanggup, barakallahu fikum, belum tentu bisa untuk berakhlak, berihsan kepada manusia atau kepada orang lain melalui bab ini, karena berat urusannya. Ya, karena berat, barakallahu fikum, persoalannya. Apalagi tipe-tipe kita ketimuran, ya, ini ya lebih panas sedikit. Apalagi lebih barat lagi, ya panas juga. Lebih timur tambah timur, lebih panas lagi. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu sesuatu yang sangat, namun semua timur, barat, tengah disatukan oleh seorang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah memberikan teladan yang sangat agung dan mulia dalam hal ini. Ya, yaitu barakallahu fikum, memikul segala beban derita yang ditimpakan kepada beliau. Lebih dari itu, membalas orang yang telah berbuat jelek dengan kebaikan. Siapa yang sanggup? Kalau bukan karena taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, membalas orang yang telah berbuat jelek dengan kebaikan, barakallahu fikum, menanggungnya saja sudah tidak sanggup, apalagi kalau membalasnya dengan kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun ini adalah bentuk ihsan kepada makhluk, barakallahu fikum. Kemudian termasuk dari berbuat baik kepada ibadillah, yaitu badlun nada, menolong, membantu apa yang kita bisa lakukan kepada orang yang, barakallahu fikum, membutuhkan. Meluangkan tenaga, pikiran, barakallahu fikum. Terkadang kan terasa berat di saat kita mampu berbuat buat orang lain. Taruhlah misalkan ronda malam, barakallahu fikum, betapa besar nilai jikalau itu dilaksanakan ikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Menjaga harta, menjaga nyawa saudara kita semuslim, menjaga kehormatan putra putri nisa al-mu'minat al-muslimah, tentu itu adalah nilainya, barakallahu fikum, sangat agung dan sangat besar. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, dikalahkan kesempatan dan peluang itu, barakallahu fikum, dengan hal-hal yang lain. Dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, termasuk ihsan ila ibadillah, berbuat baik, barakallahu fikum, kepada hamba Allah tabaraka wa ta'ala, mengeluarkan kemampuan, tenaga, pikiran, barakallahu fikum. Karena coba antum lihat, kita menyaksikan di dalam perjalanan hidup, siapapun yang gemar melakukan kebaikan kepada orang lain, coba lihat hidupnya. lihat hidupnya barakallahu fikum. Antum akan menemukan perbedaannya dengan orang yang dari semua sisi maju, tetapi ada perasaan berat untuk dia berbuat baik kepada orang lain. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan kemampuan apa saja yang dia mampu. Berbeda dengan orang yang melonggarkan hidupnya barakallahu fikum untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain. Karena Allah Jalla wa'ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam sendiri telah berjanji, wallahu fi aunil abad ma kana al abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah Azza wa Jalla selalu menyertai seorang hamba selama hamba itu memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya. Subhanallah, Allah Jalla wa Ala yang akan membantunya. Mungkin kecil yang dia berikan buat saudaranya, tetapi bantuan Allah Jalla wa Ala buatnya. Pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana lagi jikalau engkau melibatkan diri dalam urusan dakwah ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau semangat barakallahu fikum mendorong, melakukan agar anak-anak putra-putri kita terus belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau banting tulang, peras keringat, engkau tidak hitung berapa yang kau keluarkan buat mereka. Barakallahu fikum, insyaallah Allah Jalla wa Ala akan mengganjarnya dengan yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Kalau kita pikir-pikir, apa yang kita keluarkan itu juga akan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada barakallahu fikum dari kita. Apa yang kita bisa tabung, apa yang kita bisa persiapkan, apa yang kita bisa hasilkan, semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang yang meminta kita untuk kemudian berjuang buat agamanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ringankan semuanya barakallahu fikum. InsyaAllah kemurahan dan kemudahan hidup kita akan dapatkan dimanapun kita berada. Sesulit apapun orang lain menghadapi hidup ini, akan tetap ada jalan di saat kita menopang, menolong dan membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk apa yang dilakukan oleh segenap ikhwani wa akhwati fillah, segenap ikhwani wa akhwati minal asatidah wal asatidat, dan semuanya yang telah berjuang menjaga anak-anak kita, mewujudkan pendidikan barakallahu fikum. Ini termasuk dari ihsan, kebaikan yang besar terhadap ibadillah, terhadap hamba Allah Jalla wa Ala. Beliau akan sebutkan barakallahu fikum, wal ihsanu ila al khalqi atharun min athari rahmatil abdi bihim. Berbuat baik kepada makhluk itu adalah bentuk dari bentuk kasih sayang hamba terhadap mereka. War rahmatul lati yattasifu bihal abdu naw'an. Kasih sayang seorang hamba bersifat dengannya ada dua bentuknya. An-naw'ul awwal, jenis rahmat yang pertama, rahmatun ghariziyatun. Apa rahmat ghariziyah? Qad jabalallahu ba'dal ibad 'alaiha. Sebuah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan kepada sebagian hamba-hambanya. Rahmat ghariziyah. Wa ja'ala fi qulubihim ra'fata war rahmata wal hanana 'alal khalqi. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan di dalam hati mereka kasih sayang, kelembutan terhadap makhluk. Fafa'alu bimuqtada hadhihi rahmati jami'a ma yakdiruna alaihi min naf'ihim. Allahu Akbar. Karena mereka telah dititipkan oleh Allahu Jalla wa'ala sifat kasih dan sayang tersebut. Mereka berbuat. Mereka melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari rahmat ini. Mereka lakukan semua apa yang mereka mampu untuk mereka memberikan, untuk dia bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ma yakdiruna alaihim min naf'ihim. Mereka melakukan barakallahu fikum bihasab istita'atihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Fahum mahmuduna muthabuna ala maqamu bihi ma'zuruna ala ma'ajazu anhu wa rubbama kataballahu lahum biniyatihim as-sadiqati ma'ajazat anhu qawahum. Mereka, kata beliau, dipuji, terpuji, dan mereka diberikan ganjaran pahala atas apa yang mereka perbuat. Mereka dimaafkan atas apa yang mereka tidak sanggup melakukannya. Dan terkadang ditulis oleh Allah Jalla fi'ula buat mereka kebaikan tentunya, sesuai dengan niat-niat mereka, dengan niat-niat mereka yang jujur atas ketidakmampuan dari kekuatan mereka. Kata beliau barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala memaafkan apa yang mereka tidak sanggup. Bahkan terkadang Allahu Jalla wa'ala menulis sebagai sebuah kebaikan karena niat mereka yang jujur atas ketidakmampuan mereka tersebut. Ini jenis yang pertama, Allahu Tabaraka wa ta'ala yang meletakkan sifat kasih sayang tersebut. Wa nau'u tsani, jenis yang kedua, rahmatun yaktasibuha, rahmatun yaktasibuha al-'abdu bisulukihi kulla tariqin wa wasilatin. Kata beliau, kasih sayang yang itu diupayakan, diusahakan oleh seorang hamba dengan menempuh langkah-langkah, dengan menempuh semua cara dan langkah barakallahu fikum. Taj'alu qalbahu ala hadzal wasfi, dengan upaya yang dia lakukan menjadikan hatinya itu berada dalam sifat ini, ai kasih sayang. Faya'lamul 'abdu anna hadzal wasfa min ajalli makarimil akhlaqi wa akmaliha. Maka seorang hamba mengetahui sifat ini termasuk dari makarimul akhlak yang paling agung dan yang paling sempurna. Oleh karena itu beliau menasihatkan kepada kita, fayujahid nafsahu alal ittisafi bihi wa ya'lamu ma rattaballahu alaihi minas thawab wa ma fi quwwatihi min hirmanis thawab. Kata beliau, hendaklah dia bersungguh-sungguh menjihadi dirinya untuk memiliki sifat seperti ini, ai sifat yang kedua tersebut. Dan hendaklah dia mengetahui, seorang hamba mengetahui apa yang Allah Jalla wa'ala persiapkan dari pahala-pahala barakallahu fikum, dan juga apa diantum wa ma fi bawa wa ma fi fawatihi min hirmanis thawab, dan apa yang menjadi hukuman di saat luput dari sifat ini, terhalangi dari pahala. Fayarghabu fi fadli rabbih, wa yas'a bisababil ladzi yanalu bihi dzalika, maka hendaklah dia bergegas untuk mencari keutamaan Rabb-nya, berupaya untuk menjalankan sebab dengannya dia memperoleh hal itu. Wa ya'lamu annal jazaa' min jinsil 'amal, dan hendaklah dia tahu bahwa imbalan itu sesuai dengan jenis karya. Wa ya'lamu annal ukhuwata diniyah wal mahabbatal imaniyah qad aqadaha Allahu wa rabbaha bainal mu'minin wa amarahum ay yakunu ikhwanan mutahabbin wa ayanbudu kullama yunafi dhalik min al-baghdha wal adawat wat tadabur. Hendaklah seorang hamba mengetahui bahwa ukhuwah diniyah, persaudaraan dalam agama dan kecintaan dalam iman, telah diikat oleh Allah Jalla wa Ala antara kaum mukminin, dan Allah Tabaraka wa Taala telah menjadikan mereka itu ikhwanan mutahabbin, orang yang beriman, bersaudara, saling cinta, mencintai. Maka oleh karena itu, hendaklah mereka membuang segala perbuatan yang melenyapkan itu semua, yaitu minal baghdha, dari kemarahan, dari permusuhan, dan dari berbagai macam bentuk at-tadabur yang menimbulkan saling belakang, membelakangi. Barakallahu fikum. Ini adalah bentuk dan wujud kasih sayang. Siapa saja yang telah menghancurkan dan meruntuhkan bentuk kasih sayang itu, maka dia harus segera untuk melakukan perbaikan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, seperti yang beliau sebutkan, bahwa ukhuwah diniyah wal mahabbah al-imaniyah itu merupakan bentuk dari kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diusahakan, yang diupayakan. Barakallahu fikum. Kalau ternyata kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan ukhuwah diniyah wal mahabbah al-imaniyah, maka yang merusaknya, yang mencorengnya, yang barakallahu fikum meruntuhkannya, sebuah kejahatan yang besar di dalam agama. Barakallahu fikum. Sebuah kejahatan, rahimani wa rahimakumullah. Maka dia, kita semuanya harus berupaya untuk menjauhi segala macam bentuk yang akan mendatangkan baghdha, saling murka memurkai. Allah yahdikum. Kalau sedang belajar jangan ngobrol. Wal adawat, segala macam bentuk permusuhan harus dihindari, harus dijauhi. Barakallahu fikum. Wat tadabur, dan saling belakang membelakangi. Nah, setelah kita mampu menjaga ukhuwah diniyah wal mahabbah al-imaniyah, tentu penjagaan ketat ini dengan menjaga diri kita sendiri, dengan terus melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Kapan saja kita lepas kontrol, maka kita tidak akan menutup kemungkinan akan menodai persaudaraan tersebut. Ukhuwah imaniyah, taruhlah lepas kontrol lisan kita. Apalagi kalau lisan ini lepas disertai dengan lepas tangan, tidak dikontrol, tersebar melalui media-media massa. Barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. maka akan menimbulkan kerusakan. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah untuk terus menyibukkan diri dengan ilmu agama, belajar untuk membenahi diri, belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk kemudian barakallahu fikum memperbagus diri. Kaitannya pertama kali dengan Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kapan saja hubungan kita ini ternodai dari sisi apapun, maka akan berpengaruh pula dalam hubungan kita bersama manusia. Pelajaran hidup sudah banyak kita rasakan. Kita sebagai al-aba mungkin sadar atau tidak sadar, tiba-tiba ada problem dengan istri, kita cari tahu ternyata ada dosa yang kita lakukan, yang kita telah perbuat, kita belum bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita enggak sadar. Kalau kita selalu melakukan evaluasi barakallahu fikum, insyaallah dari kehidupan berumah tangga ini kita akan bisa berbenah untuk hidup bermasyarakat. Karena hidup bermasyarakat tentu ujiannya yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Maka ini modal rahimani wa rahimakumullah, jaga evaluasi diri kita, hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zahiran wa batinah. Jikalau ini yang kita jaga, insyaallah sebagai modal untuk menjaga hidup diri kita dengan keluarga kita, hidup diri kita dengan masyarakat kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.